Saja saling kenal, jangan ada kata cinta. Lady, mari nikmati malam dan hangatnya sinar bulan itu buat makin indah. Semoga nantinya kau jadi kekasih, kekasih terbaik. Terbaik selama hidupku.